بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث هو في هذا الباب وفي هذه الترجمة تعظيم حرمات المسلمين ومراعاة الشفقة عليهم والرحمة بهم والإحسان إليهم ومعاونتهم بما يستطيع أن يعاونهم به. وقد صدره عليه الصلاة والسلام بقوله: المسلم أخو المسلم، أي يجمعه بالمسلم الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. وفيها يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي متآخين في الله، تجمعهم الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة لها مقتضياتها، وفي الجملة مقتضيات هذه الأخوة ترجع إلى أمرين: الأول الإحسان إلى الأخ المسلم بما يستطيع أن يحسن إليه به، والأمر الثاني كف الأذى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الأمرين في هذا الحديث بذكر بعض الأمثلة. أما باب كف الأذى عنه ففي قوله: لا يظلمه، وقال أيضا: ولا يسلمه، ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه إلى عدوه ينالون منه، بل يعمل على معاونته ومناصرته. والأمر الآخر ذكره بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، أي معاونا له ومساعدا له في قضاء حاجته، كان الله في حاجته، أي ميسرا له أموره ومعينا له في قضاء حاجاته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن مسلم كربة أي هما وأعانه في معضلة أو في مشكلة أو نحو ذلك، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ستره أي لم يفضحه، وقف على عيب من عيوبه أو خطأ من أخطائه فلم يفضحه بل ستره، فالجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث فيه دليل للقاعدة العامة أن الجزاء من جنس العمل، في الإحسان أو الإساءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita berada di dalam bab yang agung, yaitu tentang bab menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. dan penjelasan tentang hak-hak mereka, dan juga sayang serta santun kepada kaum muslimin. Sampai kita kepada hadis yang ke-233, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak mendzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya seislam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim sebuah kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan darinya sebuah kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini berisi tentang hak-hak dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahwasanya di antara hak mereka adalah kita berbuat baik kepada mereka dan juga berusaha untuk membantu mereka sebisa mungkin, dan juga sayang serta rahmat kepada kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan ucapan beliau, al-muslim akhul muslim, yaitu seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi yang menyatukan mereka adalah ukhuwah fil Islam, yaitu persaudaraan di dalam agama Islam. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah, adalah saudara. Dan yang namanya persaudaraan di dalam agama kita, ini ada muqtadayat, ya, ada lawazimnya. Di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita. Dan hak-hak ini kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihim, ya, yang pertama kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian yang kedua adalah menahan adha, ya, menahan diri dari menyakiti hati mereka, ya. Jadi yang pertama, ya, di antara hak ukhuwah ini kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah kita berbuat baik kepada mereka, bagaimana kita memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menyakiti hati mereka, ya. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis ini mengumpulkan antara dua perkara ini, ya, dengan menyebutkan amthilah, ya, dengan menyebutkan beberapa misal, beberapa contoh di antara perbuatan ihsan, berbuat baik kepada mereka, dan juga di antara contoh menahan, ya, menahan diri dari menyakiti kaum muslimin. Yang pertama kaful adha, ya, menahan diri dari menyakiti orang Islam, ya. Di antaranya adalah ucapan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, la yadzlimuhu, tidak mendzaliminya, ya. Kemudian juga sabda beliau, wala yuslimuhu, yaitu tidak menyerahkan saudara kita kepada musuh kita. Bahkan yang hendaknya dilakukan adalah menolong dia, ya, bukan menyerahkan saudara kita kepada musuh kita, ya. Kemudian al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada mereka, ada di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Maksudnya adalah dimudahkan oleh Allah, ya, akan dimudahkan oleh Allah di dalam urusannya, ya. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang melepaskan kesusahan atau satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat, ya. Jadi barang siapa yang membantu, yang menyelesaikan problem, yang muskilah dari seorang muslim, maka Allah SWT akan membantu dia, akan melepaskan dia dari kesusahan hari kiamat. Dan ini adalah termasuk, ya, kaidah yang ada di dalam agama kita, bahwasanya al-jaza min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amalannya. Jadi barang siapa yang membantu berusaha untuk melepaskan kesusahan, ya, seorang muslim di dunia, maka Allah SWT akan membantu dia dan akan melepaskan dia dari kesusahan pada hari kiamat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis ini dengan ucapan beliau, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, apabila seorang muslim, seorang saudara yang dia tahu bahasanya saudaranya punya aib, dia punya kekurangan. Tahu, kemudian dia berusaha untuk menutupi kekurangan ini sebagaimana dia menutupi kekurangan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dan akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan ini adalah kembali kepada kaidah ya, al-jaza min jinsil amal. Bahasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya, baik perbuatan yang hasanah maupun sayyi'ah, yang baik maupun yang jelek. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن من مقتضيات الأخوة الإسلامية وموجباتها ألا يخون أخاه، والخيانة معروفة، وأيضا ألا يكذبه أي لا يخبره بالأخبار الكاذبة، ولا يخذله أي في المواطن التي يحتاج فيها إلى النصرة والمعاونة. كل المسلم على المسلم حرام، يوضح ذلك بقوله عرضه وماله ودمه، فعرض المسلم حرام لا ينال بأي شيء من الأذى، وماله حرام لا يعتدى على شيء من ماله، ودمه حرام أيضا لا يتعرض لشيء يتعلق بدمه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا أي محلها القلب، يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. ومعنى التقوى هاهنا أي أن منبع التقوى وأساسها قلب المرء، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم تتقي الجوارح، لأن الجوارح تبع للقلب، لأن الجوارح تبع للقلب، كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال بحسب امرئ من الشر أي كافيه من الشر حظا ونصيبا أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، هذا فيه خطورة احتقار المسلمين، لأن احتقار المسلمين أمارة على الكبر، والكبر شر كله، فإذا كان يحتقر إخوانه المسلمين فهو متكبر عليهم، يرى أنه أعلى منهم وأنه أفضل منهم، ولهذا أخذ يزدري ويحتقر ويتهكم، وهذا مما يتنافى مع الأخوة الإسلامية. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, dia tidak mengkhianatinya dan juga tidak membohonginya dan juga tidak meninggalkan dia atau meninggalkan pertolongannya. Setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain, kehormatannya, hartanya dan juga darahnya. Ketakwaan ada di sini, dan cukup menjadi sebuah kejelekan bagi seseorang apabila dia menghina saudaranya semuslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah semakna dengan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita baca. Jadi di antara keharusan atau di antara hak-hak seorang saudara disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah la yakhunuhu, yaitu tidak mengkhianatinya. dan pengkhianatan, ini ma'ruf ya, semuanya insyaallah sudah paham. Kemudian yang kedua, wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya ya, dengan kabar-kabar yang bohong, dengan ucapan-ucapan yang bohong. Maka seorang muslim tidak boleh membohongi saudaranya. Yang ketiga, wala yakhdhuluhu, ya, tidak meninggalkan dia, ya, tidak meninggalkan pertolongan kepadanya. Ya, apabila dia di dalam beberapa tempat ya butuh pertolongan, ketika dia membutuhkan pertolongan, maka seorang muslim hendaklah menolongnya dan tidak meninggalkannya, ya, tidak meninggalkan pertolongannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul muslim 'alal muslim haramun." Ya. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Ya, apanya? Yang pertama, irduhu, yaitu kehormatannya. Jadi kehormatan seorang muslim tidak boleh diganggu. Ya, kemudian yang kedua, maluhu, yaitu hartanya. Tidak boleh seseorang mengambil harta saudaranya tanpa hak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah damuhu, yaitu darahnya. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ya. Kemudian beliau sama-sama mengatakan ketakwaan ada di sini. Kemudian beliau menunjuk dadanya. Ya, maksudnya adalah hatinya. Ketakwaan itu di dalam hati. Maksudnya adalah apa? Maksudnya sumber ketakwaan itu adalah al-qalbu, yaitu di dalam hati manusia. Apabila hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota badan akan bertakwa. Ya, apabila hatinya tidak bertakwa, maka seluruh anggota badan juga tidak bertakwa kepada Allah. Jadi yang namanya jawarih, yang namanya anggota badan, ini adalah mengikuti apa yang ada di dalam hati. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Sesungguhnya di dalam badan kita ini ada segumpal daging yang apabila baik maka seluruh badan akan baik. Dan apabila dia rusak, maka seluruh badan akan rusak. Ya. Kemudian beliau sama-sama mengatakan, cukuplah menjadi sebuah kejelekan bagi seseorang dia menghina saudaranya se-Islam. Ya, dan ini menunjukkan bahayanya orang yang menghina, menganggap rendah saudara. Ya, karena yang namanya ihtiqar, yaitu menganggap rendah orang lain, ini adalah termasuk kibir. Ya, termasuk sombong. Dan yang namanya sombong, ini semuanya jelek. Yang namanya sombong ini semuanya jelek. Dia merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada yang lain dan merasa bahwasanya saudaranya ini lebih rendah daripada dia. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم قال النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادي عليها في السوق ونحوه أو ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويفجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر وهذا الحديث كسابقه في بيان الأخوة الإيمانية ومقتضياتها وأن من مقتضيات هذه الأخوة عدم التحاسد والتحاسد هو كراهية النعمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الغير وتمني زوالها والتناجش بينه المصنف رحمه الله تعالى وأيضا التباغض أن يفعل المسلم يسبب البغضة بينه وبين إخوانه ومن ذلكم البدع ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه في شرحه لصحيح مسلم قال في الحديث نهي عن البدعة لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين والتدابر بينه رحمه الله أن يعرض عن الإنسان ويوليه دبره أي ظهره، ثم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا مما يوجد البغضة بين الناس، فحذر منه صلوات الله وسلامه عليه لمنافاته للأخوة الإيمانية. وكونوا عباد الله إخوانا، يحققوا ما تقتضيه هذه الأخوة من ترابط وتلاحم وتعاون وتضافر على البر والتقوى. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا تقدم فيما سبق ومر أيضا بيانه. حديث yang selanjutnya adalah masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling bertanajus dan janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lain dan janganlah kalian saling berpaling satu dengan yang lain. Janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim bagi muslim yang lain tidak boleh mendzaliminya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendzaliminya dan tidak boleh menghinanya dan juga tidak boleh meninggalkan pertolongannya. Ketakwaan ada di sini. Kemudian beliau menunjuk pada dada beliau 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, cukuplah sebuah kejelekan bagi seseorang apabila dia menghina saudaranya semuslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berkata Imam Nawawi, bahasanya an-najas adalah seseorang menawar ya dengan harga yang tinggi, kemudian dia sebenarnya tidak berkeinginan untuk membeli, tapi maksudnya adalah ingin menipu orang lain. Maka ini adalah haram hukumnya. Kemudian beliau mengatakan, dan makna dari tadabur yaitu saling berpaling adalah seseorang berpaling dari orang lain ya, seakan-akan menjadikan dia seperti sesuatu yang berada di belakang punggungnya. Ini maksudnya. Jadi saling berpaling antara satu dengan yang lain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan kepada kita di antara muqtadhayat, ya, di antara hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah yang pertama, tidak boleh kita saling mendengki. Tidak boleh seorang muslim sebagai seorang saudara mendengki saudaranya yang lain, hasad kepada saudaranya. Dan yang dimaksud dengan hasad adalah seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya dan juga berkeinginan supaya kenikmatan tersebut hilang dari dirinya. Maka ini dinamakan hasad. Ya, kemudian yang kedua adalah dilarang bertanajus. Ya, dan maknanya sudah disebutkan oleh musannif tadi. Kemudian yang ketiga adalah dilarang kita saling membenci. Ya, yaitu melakukan sesuatu yang menyebabkan kebencian di antara kita dengan saudara kita. Imam Nawawi di dalam tempat yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini di dalamnya ada larangan untuk berbuat bid'ah di dalam agama. Karena apa? Karena orang yang membuat bid'ah atau melakukan bid'ah ini adalah melakukan sesuatu yang menjadikan sebab terjadinya kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Ya, janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Ya, sudah ada akad antara saudaranya dengan penjual, ya, kemudian dia membeli sesuatu yang sudah dibeli menjadi milik saudaranya. Ya, ini adalah termasuk sebab terjadinya kebencian di kalangan saudara, yaitu di kalangan kaum muslimin, dan ini adalah tentunya sangat bertentangan dengan al-ukhuwah. Ya, sangat bertentangan dengan ukhuwah. Kemudian beliau sama-sama mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya adalah kita disuruh untuk mewujudkan, ya, untuk mewujudkan persaudaraan yang sebenarnya di dalam Islam. Ya, saling kita berta'awun, ya, tidak memudarati satu dengan yang lain, itu maksudnya. Ya. Kemudian sabda beliau yang selanjutnya, al-muslim akhul muslim, ya, sampai akhir ini sudah berlalu penjelasannya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. وهذا حديث عظيم جدا في باب الأخوة الإيمانية، وأن من علامات صدق هذه الأخوة وصحة قيامها في القلب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، وذلك أن الإيمان إذا صح في القلب ظهرت علاماته وبدت آثاره، فإذا كان يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير فهذا علامة قوة الإيمان في قلبه وقوة معالم أو حقيقة الأخوة الإيمانية في قلبه. أما إذا كان يحب لهم الشر ويحسدهم على نعمة الله ويبغض الخير الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به ونحو ذلك، فهذا كله من علامات ضعف الأخوة ووهائها. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، أي من الخير. فالمسلم يحب، والمحبة مكانها القلب، فيحب لنفسه الخير كما يحب لإخوانه الخير كما يحبه لنفسه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis Anas ini adalah hadis yang sangat agung di dalam bab menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri kebenaran ukhuwah atau persaudaraan seseorang, ya, alamat benarnya, ya, ukhuwah persaudaraan, rasa persaudaraan di dalam diri seorang mukmin, ya, adalah dia mencintai kebaikan bagi saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan tentang benarnya persaudaraan dia, benarnya kecintaan dia kepada saudaranya, ya, yaitu dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu, yang namanya iman ini apabila benar di dalam hati, maka ini akan nampak di dalam anggota badan, ya. Apabila dia benar-benar mencintai saudaranya karena iman, ya, maka dan mencintai kebaikan untuk saudaranya dan juga membenci kejelekan bagi saudaranya, maka ini menunjukkan kuatnya iman dia, kuatnya iman di dalam hatinya. Sebaliknya, apabila seseorang sebaliknya, yaitu mencintai kejelekan yang menimpa saudaranya, atau dia membenci apabila saudaranya mendapatkan kebaikan, maka ini menunjukkan dha'ful iman, ini menunjukkan lemahnya iman di dalam hatinya, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Dan yang dinamakan mahabbah, rasa cinta, ini letaknya di dalam hati. Thumma أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما. قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. أيضا هذا الحديث حديث عظيم في الأخوة الإيمانية، وأن من مقتضياتها أن تنصر أخاك المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما. أما نصره مظلوما فهو واضح، وأما نصره ظالما فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عن معنى ذلك، قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. وهذا فيه أن المجتمع المسلم متضافر ومتعاون ومتناصر، ويشد بعضه من أزر بعض، ويتعاونون على البر والتقوى، ومن كان منهم شذ بظلم أو إساءة أو نحو ذلك يحجز ويمنع من ذلك نصرا له على نفسه الأمارة بالسوء وعلى عدوه الشيطان الرجيم. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menolong saudaraku yang terzalimi, maka bagaimana aku menolong saudaraku yang berbuat zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menahannya dan menghalanginya dari kezaliman, maka ini adalah pertolongan yang engkau lakukan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi ini adalah hadis yang juga agung yang di dalam bab ini, dan menunjukkan bahwa di antara hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah kita menolongnya baik dia berbuat zalim maupun dia dizalimi. Kalau dia dizalimi jelas perkaranya, ya, kita menolong saudara kita yang dizalimi ini jelas. Tetapi kalau kita menolong saudara kita yang berbuat zalim, maka maknanya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat di dalam hadis ini, ya Rasulullah, bagaimana saya menolong saudara saya yang berbuat zalim? Ya, beliau mengatakan, engkau menahannya, menghalanginya dari berbuat zalim. Tahan dia, halangi dia dari perbuatan zalim ini. Ya. Jadi dalam hadis ini bahwasanya masyarakat kaum muslimin ini hendaknya saling bertaawun, ya, saling bekerja sama satu dengan yang lain, dan sebagian mengokohkan sebagian yang lain. Dan seandainya ada di antara mereka yang berbuat zalim, ya, atau berbuat jelek, maka hendaklah kita sebagai saudara menahan dia dari perbuatan ini, ya, berusaha membantu dia untuk melawan setan, ya, berusaha untuk membantu dia melawan, ya, jiwanya yang jelek, ya, ini adalah termasuk pertolongan kita kepada saudara-saudara kita yang berbuat zalim. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. وهذا الحديث فيه بيان جملة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأن من هذه الحقوق رد السلام وعيادة المريض أي زيارته، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة إذا دعاك فتجيبه، وتشميت العاطس أي إذا عطس فحمد الله فتشمته تقول يرحمك الله، وإذا مرض أو إذا استنصحك فتنصح له كما في الحديث الآخر. فهذه كلها حقوق للمسلم على أخيه المسلم. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن أداء هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات يحصل به المودة والألفة، وأيضا تزول به عن القلوب الأحقاد والأضغان والسخائم ونحو ذلك. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atau kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menengok atau menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazahnya, menjawab undangannya atau memenuhi undangannya, dan juga menjawab orang yang bersin. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat Muslim, hak seorang muslim ada 6. Ya, hak seorang muslim terhadap saudaranya ada 6. Apabila engkau bertemu dengannya, maka hendaklah engkau mengucapkan salam kepadanya. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Dan apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Dan apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi kembali, ya, kembali berisi tentang hak-hak seorang muslim. Ya, di antara hak seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya adalah raddus salam, yaitu menjawab salam, ya. Kemudian yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti jenazahnya. Yang keempat, menjawab undangannya, memenuhi undangannya apabila dia mengundang. Kemudian yang kelima adalah menjawab orang yang bersin. Kemudian yang keenam disebutkan dalam riwayat yang lain, apabila dia meminta nasihat, maka kita nasihati. Tidak diragukan lagi bahwasanya barang siapa yang menunaikan hak-hak ini tadi, ya, akan hilang darinya rasa dengki dan juga rasa benci terhadap saudara, ya, dan akan timbul yang di antara kita al-mawaddah, ya, saling mencintai, ya, di antara kita, saling menyayangi di antara kita. Ya, oleh karena itu seorang muslim hendaknya berusaha untuk menunaikan hak ini, ya, kepada saudaranya. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول، أي التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: المياثر بياء مثنات قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين سبع من الحقوق التي هي أمور تفعل، وسبع من الحقوق التي هي أمور تجتنب. قد عرفنا فيما سبق أن حقوق المسلم على أخيه ترجع إلى هذين الأمرين، فجمع سبعا من النوع الأول وسبعا من النوع الثاني. وبهذه الترجمة ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث ختم رحمه الله هذه الترجمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang ke-239 ya, dari Abu Umarah Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Ya, beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, ya, mengikuti jenazah, menjawab orang yang bersin, dan melaksanakan sumpah saudara, dan juga menolong orang yang terzalimi, dan juga memenuhi orang yang mengundang, memenuhi undangan saudara, dan juga untuk memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memakai cincin dari emas, dan melarang kita untuk meminum dari bejana yang terbuat dari perak, dan melarang kita untuk memakai pelana kuda dari sutra. Ya, dilarang memakai pelana dari sutra. Kemudian beliau juga melarang kita untuk memakai al-qassi, yaitu baju yang sebagiannya terbuat dari sutra, dan melarang kita untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan juga istibrok, yaitu nama pakaian ya, yang terbuat dari sutra kasar, dan juga dibats, ya, nama pakaian juga yang terbuat dari sutra, cuma terbuat dari sutra yang halus. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian di dalam sebuah riwayat, beliau menyuruh kita untuk mengumumkan barang yang hilang, ya, insyadudzallah, yaitu mengumumkan barang yang hilang. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menggabungkan antara 7 perkara yang diperintahkan untuk dilakukan, ya, seperti yang tersebut dalam hadis ini. Kemudian beliau juga melarang dari 7 perkara yang diperintahkan. Yang perkara-perkara ini adalah yang diperintahkan kita untuk menjauhinya, ya. Dan di sini Al-Imam Nawawi yang menerangkan tentang beberapa kalimat, ya, yang dimaksud dengan al-mayathir ini adalah jamak dari misarah, yaitu sesuatu yang terbuat dari sutra yang ditaruh di atas kuda atau di atas ba'ir, ya, di atas unta, maksudnya adalah pelana, ya, adalah pelana kuda atau unta yang terbuat dari sutra. Ini dilarang, ya. Kemudian yang dimaksud dengan qassi ini adalah pakaian atau jenis pakaian yang terbuat dari sutra dan juga katun, ya, campur antara keduanya, ini juga dilarang, ya. Kemudian insyadudzallah ini ma'ruf, ya, yaitu mengumumkan barang yang hilang, ya. Oleh karena itu Imam Nawawi di sini menutup bab ini dengan hadisnya Al-Bara ibn Azib, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita dan menjadikan ilmu ini hujjah bagi kita dan bukan hujjah atas kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan di kesempatan sore hari ini, karena tidak tersedia waktu untuk soal jawab, mohon untuk bisa memberikan ikhtitam narju min fadilatikum ala ikhtitam hadhil muhadarah ya Syekh. Di khitami liqaina hadha, as-sallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yu'inana ala al-amal bi hadhihi al-ahadith al-mubarakah الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحقق بيننا الأخوة والتعاون والتكافل وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Ya, di akhir pertemuan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita kepada setiap kebaikan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita termasuk orang yang bisa mewujudkan yang persaudaraan di antara kita dan melindungi kita dari kejelekan diri kita dan juga kejelekan syaitan. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.